punya niat yang baik. Coba ku ungkap tanpa jemu, berharap kamu kan menjadi rencana besar di hidupku. Tapi kau bilang pergi sana, kamu tak mau melihat diri ini selamanya. Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu, kamu telah membenci, membenci diriku ini. Awas nanti jatuh cinta padaku. Punya niat yang baik, telah ku ungkapkan padamu. Kau tetap bilang pergi sana, kamu tak mau melihat diri. Padaku.